Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Munzilil Quran. Wassalatullahi wassalamu ala man kana khulukuhul Quran. حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على العمل بالقرآن وأعنا على فهم القرآن وعنا على تدبر القرآن وعنا على حفظ القرآن وعنا على إكرام أهل القرآن وحبهم واجعل يا ربنا خلقنا القرآن واخترنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. حاضرين حاضرات kaum muslim dan muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih dan terus diberi oleh Allah kemudahan hingga pada saat hari ini. Pada saat ini kita masih terus bisa bersama-sama kita belajar agar kita semakin dekat kepada Allah, yaitu dengan belajar menghormat kitab Allah, Al-Quran, dan belajar menghormati ahli Quran, dan berusaha untuk menjadi ahli Quran bersama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara, atau Imam An-Nawawi sudah jelaskan kepada kita begitu utamanya ahli Quran dan apa yang semestinya kita lakukan untuk ahli Quran. Apa yang ada di hatimu kepada ahli Quran? Kecintaan, penghormatan, menempatkan mereka di tempat yang mulia. Dan tidak ada memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah kecuali orang yang mulia. Begitu sebaliknya, yang tidak bisa memuliakan ahli Quran maka dia akan dihinakan oleh Allah. Dan itu sudah selesai kita dengan Imam Nawawi. Semoga mulai hari yang lalu, hari pertemuan yang lalu, kita sudah bisa menjadi orang-orang yang bisa memuliakan ahli Quran. Dan juga semoga kita semua tetap terus dan berusaha untuk menjadi ahli Quran. Dan kita kemudian setelah itu kita belajar tentang adab dan tata krama ahli Quran. Yang pertama yang harus dihadirkan oleh ahli Quran adalah ketulusan hati di saat berurusan dengan Al-Quran, baik di saat ia belajar atau mengajar Al-Quran. Karena ketulusan itulah yang akan menjadikan amal perbuatan kita dinilai dan dipandang oleh, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan sebanyak apapun, jika kita tidak lakukan dengan ketulusan karena Allah, maka akan sia-sia. Maka ketulusan atau ikhlas adalah ruh dari amal kita semua. Maka jangan sampai kita tertipu hanya memperbanyak amal, akan tetapi kita pun tidak peduli bahwa ada yang menggerogoti amal kita sehingga tidak diterima oleh Allah, yaitu riya yang ada di dalam hati kita. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang riya, baik dari Imam Nawawi atau apa yang kita ambil dari perkataan para ulama-ulama yang lainnya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Sungguh sia-sia yang beramal tanpa ikhlas. Pembawa Al-Quran, biar gelarnya di dunia seperti disebutkan kemarin, disebut sebagai kekasih Allah, orang yang layak dimuliakan, orang yang harus ditempatkan di tempat yang mulia, itu ahli Quran. Akan tapi ketahuilah bahwa jika ahli Quran itu sendiri ternyata niatnya enggak benar, yang untung yang memuliakan. Kita punya tugas memuliakan ahli Quran, dan itu kemuliaan bagi orang yang bisa memuliakan. Kalau ternyata ahli Quran yang enggak benar misalnya karena niatnya tidak tulus, ketahuilah dia yang rugi. Kalau kita khusnudan kepada seseorang karena dia mempunyai Al-Quran, lalu kita selalu menghargainya, memuliakannya. Dia seorang ulama, kita memuliakan, menghargainya. Untung bagi kita yang memuliakannya. Akan tapi ketahuilah bahwa tidak semua orang yang dimuliakan, tidak semua orang yang dihormat dari para ahli Quran, mereka itu selamat. Dan Nabi Muhammad menyebutkan ternyata yang paling busuk di neraka nanti adalah ahli Quran. Maka dari itu mari kita benahi niat kita. Yang masih pemula, para thalabul ilim, yang masih mau melangkah menuju ilmu, menuntut ilmu Al-Quran, ayo mulai saat ini benah-benah hati. Benar-benar kita niat karena Allah. Yang sudah menjadi ahli Quran, para ulama dan ustadznya pun harus lebih menjaga hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini sia-sia. Baik, kemarin sudah kita sebutkan tentang ikhlas dan bagaimana riya memangkas, menghancurkan yang namanya amal baik. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkenaan dengan tata krama atau akhlak yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengemban Al-Qur'an atau ulama atau para ustaz. Disebutkan oleh Imam Nawawi, kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Faslun fasal. Kita sudah sampai kepada bab qala musannif rahimallahu taala fi babi fi babir rabi' fi adabi muallimil qur'ani wa muta'allimihi ila an qala faslun fasal, sampai kepada fasal wa yambahi, dan seyukianya imbigha di sini bukan sekedar tata krama yang sebaiknya, tapi ini kewajiban. Imbiwa yambahi. Sebab yambahi umumnya adalah sunnah. Akan tapi ini semua wajib. Niat yang benar wajib. Kalau niatnya enggak benar, menjadi tidak bernilai apa yang ia lakukan dari para qurra itu. Yambahi seharusnya lah. Alla yaqsida bihi. Tidak bermaksud dengan bacaannya tadi, dengan Al-Qur'annya, dengan ilmu agamanya itu, para ustaz itu tidak bermaksud tawassulan untuk sampai ila aradi min aradi dunya min malin, untuk mendapatkan dunia min malin, dari harta. Belajar ilmu Al-Quran cita-citanya sih baik. Kenapa kamu belajar Quran mondok? Pengen jadi kayak kiai itu. Waduh, bagus pengen kayak kiai itu. Cuman yang dilihat bukan amal dan ilmunya. Rupanya kenapa? Kiai itu enak, enggak kerja, banyak duit. Ah. Rupanya yang dipikir adalah kekayaan sang kiai. Jadi dia pengin kaya tapi pakai ilmu, musibah ini. Pengin kaya tapi nah, melalui ilmu, musibah. Ilmunya ilmu agama, akhirnya menjual agama. Tapi hati-hati, maka harus kita benahi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengajarkan dalam kitab Bidayatil Hidayahnya, seorang guru hati-hati jangan mengajari santri kecuali dibenahi dulu hatinya. Sebab kalau hatinya siswa atau santri belum dibenahi lah kok diberi ilmu, ternyata ilmunya digunakan kepada kemaksiatan, maka sang guru tersebut syarikun lahu fil ithmi, kongsi kerjasama di dalam dosa. Walau bisyatri kalimatin, biarpun hanya dengan separuh kalimat itu sudah sama-sama dosa. Misalnya satu orang bilang uk, disambung oleh yang lainnya tul, lalu ada yang membunuh, uktul, bunuhlah, bunuh. Jadi ikut nyumbang begitu. Maka ustadz pun begitu, jika tidak menata hati muridnya, lalu muridnya hatinya yang kotor itu enggak benar, akhirnya menuntut ilmu sehingga ilmu yang didapatkannya bukan untuk Allah, hanya untuk mencari dunia. Dia berbohong dengan ilmunya, lihat, mengkelabui umat dengan ilmu agamanya, ketahuilah gurunya syarikun lahu fil ithmi, dapat bagian dari dosa. Maka sangat-sangat perlu untuk membenahi hati, niat. Jangan sampai kita salah niat. Ini juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala lihat. Jangan sampai yang diinginkan daripada Al-Quran, yang ia dapat dari ilmu Al-Qurannya itu, ilmu agamanya lebih luasnya seperti itu. Untuk dunia harta. Auriasatin atau ingin mendapatkan jabatan. Awajahatin atau pangkat di depan manusia. Disanjung, dimuliakan. Oh, kiai. Oh, penghafal Al-Quran. Oh. Awirtifain atau ingin unggul ala akroni di antara teman-temannya. Yang paling hebat. Ini paling jago. Paling fasih bacaannya, paling kuat bahtul masail, paling hebat, paling. Hanya itu yang diinginkan di dunia sanjungan, dia paling. Taqaddum al-aqran. Pengen nongol, nonjol di antara teman. Kalau hanya tujuannya itu, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Asarfi wujuhin nasi ilaihi, atau ingin memalingkan wajahnya manusia kepadanya. Cari perhatian. Pengen disanjung dan diagung-agungkan. Onahwi dhalika, atau yang sepadannya. Bukan karena Allah. Waliyashinul mukri ikra'ahu. Awas, hendaknya seorang mukri, ustaz, alim, kiai itu tidak mempersulit di dalam ia ikra' memberikan pelajaran tadi. Hendaknya tidak mempersulit. Bitama'in firifkin. Mengharapkan kelembutan. Yahsululahu, yang ia dapatkan min ba'diman yakra'u alaihi, dari pelajarnya. Artinya jangan sampai mempersulit kepada pelajarnya. Sawangkan rifku dengan harapan ada kepedulian daripada sang muta'alim, sang santri tadi. Jangan sampai seorang guru atau mukri atau kiai atau ustaz mempersulit di dalam menyampaikan ilmunya dengan harapan agar ada perhatian lebih daripada muridnya, yang perhatian tersebut sawongkan rifku malan dalam bentuk harta, mempersulit menyampaikan ilmu, rupanya hanya ingin meningkatkan tarif. Au khidmatan, agar mendapatkan khidmah. Allah, khidmahnya seorang murid. Guru mempersulit memberikan ilmu, hanya ingin dikhidmai sama murid. Itu sudah salah. Cuman kalau murid berkhidmah kepada guru, itu kunci berkah. Lain cerita. Akan tapi jika terbetik di niat di dalam hatinya seorang guru, dengan ilmunya itu ingin memperbanyak khuddam. Atau orang-orang yang mengabdi kepadanya. Sehingga tidak menginginkan kemuliaan. Sehingga tetap jadi budaknya guru terus sampai mati. Sampai mati. Dan akan tapi lihat, ada sebagian guru itu memang lihat. Merendahkan muridnya, bukan merendahkan menghinakannya, akan tapi menggembleng. Tetapi cita-citanya sang guru, bahasanya engkau harus lebih hebat dari aku. Allah, lain itu. Ada sebagian yang memang, guru yang menginginkan budak. Muridnya itu hanya menjadi budak, untuk mengabdi kepadanya, melayaninya, sehingga dia bisa enak-enakan terus, kayak ratu begitu, kayak raja. Tanpa menginginkan kemuliaan pada santrinya tersebut. Lah, ini musibah. Khidmatan. Jangan sampai engkau mempersulit ngajar santri, ngajar siswa, ngajar murid, memberikan ilmumu, wahai para qurra, para penghafal Quran, guru Al-Quran, dan kiai. Hanya karena apa? Dengan harapan nanti dia bisa memperbanyak khidmahnya kepadaku. Baru aku berilmu. Ingat. Kalau ada niat di guru seperti itu, guru jelek. Tapi sebagai seorang murid di mana-mana, termasuk kepatuhan kepada seorang guru adalah kunci keberkahan. Bahkan khidmah kepada guru itu adalah mengundang ilmu lebih cepat daripada ia melek di tengah malam dan membaca dan menghafal. Karena nyambung. Sambung hati kepada guru, sampai digambarkan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Baharun seperti aliran listrik. Guru itu seperti aliran listrik. Dan santri itu seperti lampu-lampu itu. Tinggal engkau mengambilnya seperti apa. Engkau harus sambungkan dirimu. Jadi punya keinginan sebagai seorang murid untuk nyambung dengan gurunya. Maka dengan keinginannya itulah gede wattnya yang ia ambil. Seperti itu. Artinya, selagi kurang khidmahnya, kurang sambung, hatinya kurang hormat kepada guru. Maka ya sekedar itulah ia dapat. Akan tapi ini yang diajak bicara guru dulu. Luar biasa Emanuel. Jadi kalau guru, kalau kamu niat ngajar, jangan sampai niatmu adalah agar dikerumunin orang. Wah, saya harus memperbaiki Al-Quran. Sekarang sudah hafal, saya harus mempelajari qiraah 7, qiraah sab'ah. Sebab kalau sudah hafal qiraah sab'ah, nanti insya Allah di wilayah 3 ini cuma saya yang punya ini. Oh, pada ke saya semuanya. Atau saya orang alim paling alim paling ngerti ilmu fikihnya, ada lagi kayak saya. Aku paling ngerti ilmu tafsir, wah habis, karena paling. Wa in qalla, biarpun sedikit, mengharap khidmahnya seorang murid, mengharap terbetik di hatinya ilmunya ditukar khidmah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah membebaskan dari niat busuk. Lihat sebaca ini. Walau kana ala suratil hadiyati, termasuk perhatian dari murid yang diharap adalah dalam bentuk hadiah. Jadi agak mempersulit biar tampak perjuangannya sehingga sang murid nanti merasa tidak enak sehingga setiap datang harus ngasih hadiah. Jadi mempersulit kalau ngajar, ya akhi, ini ilmu tuh susah begini. Repot Quran begini digedekin sehingga apa? Dipandang oleh sang murid, wah ini jasanya besar buat saya ini. Berarti kalau saya datang harus ngasih hadiah, musibah. Rupanya perjuangan yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya hanya ingin dapat imbalan hadiah. Allati laula qira'atu, kalau bukan karena ia mengajarkan qira'ah atau bacaan, mengajarkan ilmu kepada murid tersebut, lama alaihi, kepadanya lama ahdaha ilaihi, niscaya murid tersebut tidak akan memberikan hadiah. Jadi misalnya ada ilmu itu mahal, nah. Orang cari ilmu dunia saja bayar kok ratusan juta, apalagi ilmu akhirat. Coba Abah dulu belajarnya berapa tahun? Kalau dihitung habis berapa duit? Digede-gedekan, direpot-repot gitu. Akhirnya ngaji. Iya. Saya ngasih berapa ini? Bisik-bisik. Akhirnya pas giliran khataman Quran, wah ini ngambil ijazah itu ditarif, kalau tidak bayar 2 juta nggak dapat ijazah. Wah ini kacau lagi, disebutkan masalah ijazah ini. Jadi setelah khatam Quran tidak boleh keluar kecuali bayar berapa? 2 juta. Khataman ini mau perpisahan bayar 2 juta. Yani, muridnya 60 kali 2 juta 120, mobilnya baru besok kayaknya. Dan ini disebutkan nanti adalah masalah itu. Mempersulit ijazah, mempersulit iqra, ya yashinu fil qiraati itu. Yashin itu yaitu orang mempersulit, menjadikan jelek. Jadi mau apa? Tujuannya adalah agar mereka itu mau ngerti itu loh. Agar bayar itu. Allah. Wa man kana yuridu hatha ad-dunya nu'tihi minha, yang menginginkan harta dunia, ya, harta itu adalah seperti pertanian itu. Maksudnya kalau menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, akan aku beri dunia. Al-Quran. Kalau ada orang lihat menuntut ilmu agama kayak apapun, lihat biarpun itu yang dituntut ilmu Al-Quran, tapi ternyata yang dicari adalah dunia, nu'tihi minha, kasih dunia. وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Allah. وَقَالَ تَعَلَى, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, مَنْ كَنَا يُرِيدُ الْعَجِلَ تَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَسَاءُ لِمَنْ نُرِيدٍ. Barang siapa yang menghendaki al-ajilata dunia, kelihatannya dia belajar ilmu sujud, ilmu akidah, ilmu agama, tapi yang diinginkan adalah al-ajilata dunia. Ia menginginkan kehidupan dunia. Ajalna, kami beri kepada mereka dunia lahu. Al-ajilah tadi diberikan lahu fiha. Ia menginginkan dunia, diberi dunia. Dapat dia. Jadi kiai kaya raya. Memang tujuannya itu. Kiai raya semuanya punya dia. Diberi oleh Allah dunia. Allah. Mana syak, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki itu, apa yang kami kehendaki. Liman nurid, orang-orang yang kami kehendaki. Memang benar ada. Dan itu bukan, Nabi Muhammad juga pernah mengisyaratkan bahasanya ada orang semacam itu. Dia menuntut ilmu dan dia kaya dengan ilmu agamanya itu. menjual agamanya. Kaya di dunia, tapi di akhirat, wamalahu bil akhirati min nasib, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Semoga Allah menjaga ulama kita semua dan jalan-jalan ulama ini semuanya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama 'ilman, barang siapa menuntut ilmu, mimma, dari ilmu tertentu, mimma, dari sesuatu, yabtaghi bihi au yubtagha bihi, yang diharapkan dari ilmu itu, dengan ilmu, wajhullahi Allah, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, la yata'allamu illa, barang siapa menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa menuntut ilmu yang mimma, dari hal-hal yang semestinya dicari karena Allah, ilmu agama. Ilmu agama itu mestinya dicari karena Allah, bukan dicari karena dunia. Barang siapa yang mencari ilmu-ilmu akhirat ini, la yata'allamuhu, rupanya ia tidak mempelajari ilmu akhirat tersebut, illa liyusiba bihi aradan min aradid dunya, dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan yusiba, untuk dia mendapatkan bihi dengan ilmu tersebut, aradan min aradid dunya, kekayaan, harta dunia, lam yajid arfal jannati, ia tidak bisa mencium bau harumnya surga, baunya enggak bisa nyium, padahal bau surga itu bisa tercium 500 tahun perjalanan, 500 tahun itu sudah kecium bau surga. Nah, kalau nyium baunya saja enggak, gimana bisa masuk surga? Yaumal kiamati, di hari kiamat. Allah, yang belajar ilmu bukan karena Allah, tidak akan bisa mencium bau surga. Buru-buru mau masuk surga. Semoga Allah membenarkan dan meluruskan niat kita semua. Kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Dan memang ada orang datang ke majelis mulia karena Allah. Semoga itu golongan kita semua. Amin. Ada yang hanya pengen, ya cari rekan bisnis lah. Biasanya di tempat-tempat begitu banyak rekan bisnis nih. Dekat sama kiai pun ternyata, wah kiai itu berpengaruh. Wah, linknya besar tuh. Kita harus dekat sama kiai nih, biar dapat bagian link-link yang bisa mengembangkan bisnisku nih. Wah, kiai ini. Ah, umatnya banyak itu. Kalau saya dekat sama kiai itu, nanti insya Allah tahun depan saya nyalonkan jadi... ya jadi apa aja lah. Itu wahnya. Jadi dekat-dekatnya sudah enggak benar itu loh. Enggak bakal mencium bau surga. Dekat ulama karena Allah. Ulama pun menuntut ilmu karena Allah. Wa an Anas wa Khudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, diriwayatkan dari Sayyidina Anas dan dari Sayyidina Khudzaifah, Ka'ab dan Malik, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha. Barang siapa menuntut ilmu untuk bodoh-bodohi orang bodoh, maksudnya yumariya dengan ilmunya itu sok berhujjah, untuk pamer ilmu kepada orang bodoh, ya akhirnya bodoh-bodohi maksudnya. Mira itu artinya jidal, debat dengan orang bodoh yang enggak sah. Maksudnya untuk mengkelabui orang bodoh dengan ilmunya. Ya, orang kampung saya kan bodoh, cukup lah saya dapat ilmu kampung nanti. Nah, rupanya mendapatkan ilmu hanya untuk itu, bodoh-bodohi orang bodoh, orang awam. Ayuka firabil ulama, atau pengin bangga-banggaan di antara ulama, pengin wah saya harus belajar fikih. Yukathir, banyak-banyakan, sombong-sombongan. Al-mukathara itu adalah ya bangga-banggaan. Al-hakumu takathur, menghancurkan kalian takathur, bangga-banggaan dengan dunia. Pengen bangga-banggaan, pengen jadi orang paling alim, harus paling hebat. Saya, anak, targetmu nak harus menjadi orang paling alim. Woy, paling alim, targetnya. Bukan orang yang diridhai oleh Allah. Au yasrifabihi wujuhan nasi ilai, atau ingin memalingkan wajahnya manusia kepadanya. Cari perhatian, tok. Cari kaum, cari umat, cari masa. Wal yatabawwa maq'adahu minan nari, hendaknya mempersiapkan tempatnya di neraka. Maksudnya di ahli neraka Allah. Lagi-lagi kita harus banyak berdoa. Semoga Allah menjaga guru kita, ulama kita, murid-murid kita, dan menjaga kita semua dari menjadi ahli neraka. Rawahu at-Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik. Wa qala adkhalahu Allahun nar, dalam riwayat lain disebutkan adkhalahu Allahun nar, Allah memasukkan ke dalam neraka. Faslun fasal. Wal yahdhar. Wal yahdhar, dan awas-awas. Hei para ustaz. Kulal hadar, dengan awas-awas yang sangat. Awas-awas, awas ya. Awas, hati-hati. Man, siapapun qasduhu, yang bertujuan dengan ilmu agamanya tadi, ustaz. Dengan ilmu kekiaiannya tadi, ilmu fikihnya atau apa. Karena ilmu yang urusannya dengan Al-Quran. Qasduhu, tujuannya ada takabur. Sombong-sombongan bikasratil mustaghillina bi alaihi, banyaknya santri. Nah, kadang banyak santri itu juga banyak itu. Berapa sih santrinya? 6 ya, cuma 6. Ya. Saya punya santri ribu. Nah, rupanya bangga dengan itu semuanya. Tak tahunya kiainya di neraka. Nah, ini ternyata disebut kasratil mustaghillina bi. Hanya bangga-bangga dengan banyaknya pengikut. Wal mukhtalifina ilaihi, orang yang datang kepadanya di saat mereka itu punya urusan, permasalahan dan sebagainya. Wah, datang kepada semuanya. Semuanya saya menyelesaikan, datang kepada saya. Jadi maksudnya si orang yang paling terpercaya, saya yang paling jago di sini. Mana tadi? Oh bukan, kelewat. Iya. Terlalu buru-buru ini, ada kelewat. Hah? Betul ya? Betul ya? Wal yakhdar, dan awas. Wal yakhdar, dan awas kullal hadari. Dengan hati-hati yang sangat awas-awas dan harus hati-hati. Man, siapapun yang karahatuhu qira'atu ashabihi ala ghairihi. Awas ustaz yang enggak seneng kalau santrinya belajar sama orang lain. Bener betul zaman sekarang ini. Kamu jangan ke sana, cukup di sini. Insyaallah masuk surga. Jangan ke rumahnya ustaz itu ya. Insyaallah semuanya di sini masuk surga, sambil nangis ya. Allah ngelarang belajar ke tempat lain ya. Disebut di sini. Enggak senang ashabihi, maksudnya murid-muridnya. Ala ghairi, belajar kepada orang lain. Mimman yantafi'u bihi, orang yang bisa ia mengambil manfaat. Padahal dia bisa mengambil manfaat ke tempat lain. Memang ada adab bagi murid pindah-pindah guru, itu bisa menjadikan guru yang pertama terluka menjadi sebab ilmunya enggak manfaat. Akan tapi itu adab lain, adabnya murid. Tapi adabnya seorang guru seharusnya harus senang. Kalau muridnya bersemangat, kecuali memang dia benar-benar bisa memenuhi semuanya. Tapi kalau dia melarang muridnya belajar ke tempat lain, ada dasar kedengkian, maka itu musibah. Atas dasar kedengkian, musibah. Dan memang ada sebagian guru melarang muridnya belajar ke tempat lain karena undang-undang. Sampai tidak boleh kunjung kepada sanak keluarga, seolah melanggar syariat. Ada seorang syekh, biarpun ada pamannya di kampung itu tidak boleh. Karena apa? Tugasmu saat ini belajar. Enggak usah kunjung ke pamanmu. Nanti kalau sudah jadi alim, kunjung ke pamanmu. Itu undang-undang. Ada seperti itu. Jadi tidak boleh. Karena di lingkungan begini. Seperti halnya pesantren. Ya enggak, kalau pindah-pindah ini bermasalah. Nanti enggak pinter. Konyol tuh. Ada santri suka pindah. Itu biasanya tidak patuh ke guru. Kalau orang Jawa Timur dulu ya itu al-intikol, alamat konyol benar. Kalau ada santri suka intikol pindah, alamatnya konyol, ilmunya enggak dapat, betul itu. Jadi memang harus ada istiqomah dengan guru. Setelah selesai dari guru, minta izin, guru saya belajar ke tempat lain. Guru yang benar pasti ngizinkan. Asal niatnya benar. Dan biasanya adalah memberikan, menyampaikan, dan guru yang memilih, bukan seorang murid memilih. Awas, jangan sampai menjadi seorang guru engkau melarang murid-muridnya untuk belajar ke tempat lain. Awas, jangan hadir pengajian sana lo ya. Kecuali tadi yang kami sebutkan bahwasanya jika ada majelis yang membahayakan akidah, harus guru mengingatkannya. Menyesatkan, guru wajib mengingatkannya. Sebab akidah sekarang macam-macam, akidah-akidah yang merusak Islam itu ada, maka jangan. Tapi kalau sama-sama satu akidah, lihat, hendaknya kita saling membantu, Bahkan mestinya kita senang kalau ternyata. Mungkin di sini orang belajar fikih saja akan tapi Al-Quran di tempat lain, alhamdulillah. Karena di sini tidak bisa ngajar Al-Quran misalnya. Atau sebaliknya. Wahdi musibah tun, dan ini musibah. Kata Imam Nawawi, ini musibah. Musibah kayak tadi itu. Guru ngelarang muridnya tuh, jamaahnya belajar ke tempat lain tuh musibah apa? Yubtala biha, diuji dengan musibah ini. Banyak yang tertimpa musibah ini. Ba'dil mu'amili, mu'allimi, mu'allimina. Banyak sebagian guru-guru. Tapi al-jahilin bodoh. Wah, guru bodoh yang begitu. Kata Imam Nawawi, bukan saya ngomong. Wahabi wahiyya dalalatun, dan itu menunjukkan. Bayyinatun, sangat jelas. Min sahibiha, dari orang yang punya maksud kayak begitu. Kalau guru melarang jamaahnya belajar ke tempat lain, menunjukkan ala su'i niyatihi, akan jeleknya niatnya. Wa fasadi tawiyatihi, dan rusaknya hatinya. Bal hiya hujjatun qati'atun, dan itu hujjah yang sangat jelas. Ala adami iradatihi, yang menunjukkan, dan itu hujjah, kalau ada seorang guru melarang jamaahnya belajar ke tempat lain padahal akidahnya sama dan benar, itu menunjukkan adamu iradati, dia tidak menginginkan waktu mengajar itu, bita'limihi, waktu mengajar wajah Allahil Karim, Allah yang maha pemurah. Jadi maksudnya tidak ikhlas itu. Fa'innahu law aradallahu ta'ala bita'limihi, law aradallaha ta'ala bita'limihi, kalau seandainya sang ustaz itu aradallaha, menghendaki Allah, bita'limihi, waktu ngajar tadi karena Allah, seorang guru ngajar jamaahnya karena Allah, lama kariha dhalika, saya tidak senang. Kenapa? Karena intinya bagaimana jamaahku ini selamat, punya ilmu, masuk surga. Kalau ternyata aku tidak bisa memenuhi semuanya, alhamdulillah ada guru lain yang bisa menyempurnakannya, Allah. Ini guru. Cuma nanti tata krama murid ada sendiri. Bal qala li nafsi, bahkan hendaknya berkata dalam dirinya sendiri, seorang ustaz yang baik. Ana aradtu ta'ata bi ta'limi wa qad hasalat, aku ingin dengan ngajari dia itu agar dia menjadi ahli taat, ahli ibadah. Agar benar dia dengan belajarnya dia itu baik. Alhamdulillah, lah kok ada ustaz membantu, masyaallah. Wa qad hasalat, dan sudah mendapatkan ini semua dengan belajar ke tempat lain. Wa huwa qasada bi qira'atihi wa huwa, dan muridku itu qasada bermaksud bi qira'atihi, belajar ala ghairi, kepada selainku itu ziyadata ilmin, tambah ilmu. Alhamdulillah, aku pengin minterkan jamaahku lah kok dia rajin bener ngaji ke tempat lain. Tapi ingat akidahnya yang sama-sama bener, fala adaba alai, maka tidak boleh dicela yang demikian itu. Baik, masih panjang kita untuk sampai fasal berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sedikit ada pesan bahwa setelah selesai habis majlis, kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah. Asal diketahui bahwasanya itu adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Suatu ketika Nabi berkata dalam khutbahnya yang panjang, dan di antara dan sepotong hadis panjang itu berbunyi, wastaghfiru fihi, di bulan Ramadan itu hendaknya engkau memperbanyak min arba'i salin, empat hal. Hadis Nabi, hendaknya engkau di bulan Ramadan memperbanyak empat hal. Khoslataini, dua hal. Turduna bihima rabbakum, dua hal yang menjadikan Allah ridha kepadamu. Wa khoslatain, dan dua hal yang lainnya, la ghina lakum anha, engkau sangat butuh kepada keduanya. Fa ammal khoslatani, adapun dua hal tersebut, allatani, yang keduanya, turduna bihima rabbakum, yang menjadikan Allah Tuhanmu itu ridha. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat. Yang kedua, tastaghfirunahu, mohon ampun kepada Allah. Wa amal khoslatani, ada pun dua hal, allatani lahina lakum anhuma, yang engkau sangat membutuhkannya. Dua hal yang engkau sangat butuh, yang pertama adalah tas'alu nallahal jannata, engkau minta kepada Allah surga, wa ta'udhu nabihi minan nari, minta perlindungan dari api neraka. Empat hal. Dua yang menjadikan Allah ridha, dua yang anda sangat membutuhkannya. Dua yang menjadikan Allah ridha adalah syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Dua yang yang sangat kita butuhkan, masuk surga, jauh dari api neraka. Kemudian ada riwayat lain dari Siti Aisyah, waktu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah agar mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang hendaknya dibaca untuk Lailatul Qadar, karena kita berharap setiap malam adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Waktu bertanya seperti itu, Siti Aisyah dijawab, diperintah oleh Rasulullah, kuli, katakanlah wahai Aisyah, di malam seperti itu, malam Lailatul Qadar, kuli, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau sangat senang dengan mengampuni, fa'fu anni, maka ampunilah aku, ya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hasan sahih. Nah, dari riwayat itulah sehingga dikumpulkan dalam doa yang selama ini kita baca, yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, yang itu. Kemudian minta surga dan jauhkan dari neraka. Nas'alukal jannata, ya Allah, aku minta kepadamu surga, ya Allah, kami minta kepadamu surga. Wa na'udzubika minan nar, dan minta dijauhkan dari api neraka. Setelah itu di akhir adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna, Allahumma ya Allah innaka afun, engkau maha pengampun, karim maha pemurah, tuhibbul afa, senang untuk mengampuni hamba, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Maka itu hendaknya diperbanyak dalam setiap keadaan kita, khususnya waktu berbuka. Jadi kalau ada yang ingin ngabuburit, ngabuburit itu boleh kalau di masjid sambil baca doa ini, atau di rumah, bukan nonton orang yang joget pakai baju setengah badan, habislah pahala. Jadi kalau kita menunggu buka atau saat-saat tertentu ibu nganggur, baca asyhadu alla ilaha sampai tadi. Mari kita sama-sama agar semakin yakin bahasanya inilah doa yang hendaknya kita baca di bulan Ramadan, dan diperbanyak doa ini. Dua hal yang Allah ridha karena dua hal tersebut, dan dua hal yang Anda sangat membutuhkannya. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itulah yang hendaknya kita baca setiap keadaan, khususnya menjelang buka atau di malam-malam hari, khususnya di saat kita benar-benar berharap adanya Lailatul Qadar, membaca doa itu, dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang ditanyakan, dipersilakan. Syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah mengajikan kitab At-Tibyannya. Dan milah kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, itu tanya jawab, dan kami persilakan kepada para penanya, dari laki-laki satu pertanyaan dan ibu-ibu satu pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya, saya mau nanya, bagaimanakah hukumnya bila kita sholat berjamaah dengan imam yang tidak pernah mengatur barisan makmumnya secara rapih dan benar, padahal imam tersebut sudah dikasih tahu sama kiai-kiainya? Gimana itu jawabannya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, saya mau bertanya. Maaf, ini di luar tema. apabila kita berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan, pasti kan lebih baiknya tuh mandi besarnya tuh dilakukan sebelum makan sahur. Apabila ini dilakukan setelah makan sahur, apakah benar itu hukumnya makruh puasanya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Abu Yahya, kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakmum kepada imam yang imam itu tidak peduli dengan barisan makmumnya. Dan ini memang ada fikih jadi imam. Hei para imam, dimanapun Anda berada, di Cirebon atau di Tulungagung, karena tadi Blitar, karena pendengar ini banyak dari Cirebon, dari di Cirebon di Radio Kunya, dan para pemirsa televisi, dan juga di Tulungagung ada radio namanya Samara, radio dakwah juga Samara FM, dan juga di stasiun-stasiun radio yang lainnya yang merilis ini, dimanapun Anda berada, wahai para imam sholat, hendaknya Anda dengar Nabi. Nabi bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna tasfiyata shaffi min tamamis shalah." Dalam riwayat min iqamatis shalah. Nabi mengatakan, "Luruskan barisanmu." Siapa yang paling berhak mengatur barisan? Imam. Kalau makmum ikut ngatur barisan, nanti orang enggak mau dah dengar. Tolong dijalankan, ini sunnah Nabi. Sehingga yang harus kita sadari bahwa akidah kita ini benar. Tapi urusan sholat paling jelek. Kalah dengan orang yang akidahnya suka nyesat-nyesatin orang itu. Selalu kami himbau agar barisan itu dijaga. Sampai Rasulullah mengancam. Allah ya khalifanallah baina kulubikum. Kalau engkau tidak mau meluruskan barisan dan merapatkannya, nanti hatimu akan porak-poranda. Eker-ekeran musholla nanti jadinya. Eker-ekeran masjid. Ribut jadi ketua DKM atau ketua takmir nanti. Jadi tolong diatur barisan yang benar. Jadi sebelum sholat, imam itu melihat. Sampai Nabi itu kalau mengatur seperti ngatur barisan perang. Dan barisan dimulai dari tengah, bukan dari pinggir, ujung ke ujung, nanti gak ketemu. Jadi tengah, nanti nengah, nengah, nengah. Jadi ngerapatnya ke tengah. Ngerapat, ngerapat, ngerapat, ngerapat, begitu. Merapat. Jangan mentang-mentang, wah masjidnya gede aja kok ngerapat, ngerapat. Oh lah, ikut Nabi lah, dengar sudah Nabi. Cuman permasalahannya, biarpun ustaz yang dengar berkali-kali-kali, kadang-kadang gak mau dengar dengan hatinya. Harus tegas. Kalau mau jadi imam itu harus begitu. Hendaknya seperti itu. Memang bukan wajib. Mau sholat sunnah saja hukumnya dalam empat madhab adalah sunnah. Dalam madhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi yang dikukuhkan adalah sunnah. Akan tapi lihat, mumpung kita melakukan sunnah, tolong diatur barisannya itu. Yang rapat. Nah kalau Anda bertemu dengan imam yang tidak mengatur barisan itu, ya tetap Anda berjamaah, Anda sendiri yang mengatur diri. Jadi dia imamnya adalah mungkin imam yang enggak ngerti ilmu tadi. Kalau belajar itu hanya ngantuk. Padahal itu disebut dalam kitab Bulughul Maram. Diulang-ulang. Yang belajar Fathul Mu'in. Diulang-ulang. Cuman mungkin waktu itu ustadznya ngantuk. Dia lagi nyugok nih geni kalau bahasa Jawa Timur itu apa. Lagi ngeliwet. Lagi dengaran jadi. Padahal sudah jelas kan. Sampai di kitab Bulughul Maram itu berapa hadis itu. Cuman kenapa imam itu gak pernah peduli urusan barisan sholat, ngatur barisannya. Sebab kalau gak diatur, orang awam gak ngerti. Kalau disampaikan pesan ini dari Rasulullah, tolong wahai para jamaah yang benar barisanmu. Ini. Jadi karena imamnya kebetulan lagi ngeliwet. Nah, kita sebagai makmum yang paham dah. Jadi dimaklumi, mungkin imamnya tidak ngerti. Sebab tidak semua imam ngerti hal-hal seperti itu. Hanya mungkin karena dia itu ya itu tadi korek ya bacaannya tok bagus karena dia ngapal Quran diangkat jadi imam. Enggak ngerti fikih imamah, fikih jadi imam enggak ngerti. Maka ya kalau imamnya enggak ngerti ya maklum. Berarti makmumnya yang harus ngerti ngatur barisan sendiri. Cuman jadi imam jangan jadi imam kalau Anda enggak ngerti aturan-aturan seperti itu. Tolong ngadep ke jamaah sebentar. Anda perhatikan barisannya yang kurang begitu sebab kadang susah. Ada orang enggak berani. Kadang-kadang ngepet kesenggol sedikit, itu. Kan repot, padahal Nabi Muhammad kalau ngatur barisan rapet. Sampai kaki dengan kaki itu adalah dempet, begitu. Ini ada pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca itu riwayat-riwayat semacam itu. Belasan hadis sahih berkenaan dengan yang demikian itu. Baik, kalau Anda menemukan imam seperti itu, berarti imamnya yang mungkin tidak ngerti ilmu, atau ilmunya hanya di kuping saja, tidak masuk di hati untuk diamalkannya, maka intinya Anda maklum. Berarti Anda sebagai makmum ngatur barisan sendiri. Tapi jadi imam jangan seperti itu. Masa jadi imam dimaklumin terus? Kesianlah. maklum. Imamku bodoh, imamku goblok, imamku enggak ngerti, imamku enggak mau ngamalkan ilmu. Enggak mungkin begitu, nak. Jadi tolonglah imam yang peka ngatur tuh. Riyadhus Shalihin, yang pernah baca Riyadhus Shalihin bagaimana tentang riwayat tentang mengatur baris. Jadi banyak riwayat-riwayat disebutkan dalam semua kitab yang pernah dipelajari oleh santri yang paling susah ngatur barisan itu. Ini santri lagi. Ya, siapa lagi kalau bukan santri yang diajak ngomong? Kalau ya santri, harus santri ini. Santri yang itu loh, santri yang repot itu, santri yang susah itu. Akidahnya benar tapi urusan begini enggak. Jangan kalah dengan orang lain. Orang lain akidahnya ada benar tapi kalau sholat Allah. Masya Allah, seperti barisan di dalam perang, benar. Dan itulah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga imam-imam yang dengar ini adalah imam insaf benar ya, imam insaf ya. Tapi sudah dengar lagi, dengar ceramah terakhir Bu ya, tapi masih enggak insaf. Wallahu a'lam kita. Nah, kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah ngasih hidayah itu saja ya. Ini benar. Makanya kami sering kalau sholat Jumat atau apa itu kami keliling ke tempat-tempat lain. Ya untuk bahan itu loh. Apakah diantar mungkin kami husnudzon berangkali kalau memang ada imam enggak peduli dengan barisan jamaahnya mungkin enggak sempat ngaji. Ya kita maklumi, akan tapi harus kita sosialisasikan. Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang ringan enggak pakai modal pun kita sudah salat. Katanya ngaku cinta Nabi. Kalau maulidan mah rame sampai enggak salat asar. Boy, seumah. Maulidan habis asar, bubarlah ibu-ibu mau salat asar kan. Ada kan maulidan habis asar? Makanya kami paling ogah-ogahan kalau sudah ada pengajian maulid atau apa saja Isra Mi'raj bicara tentang sholat. Pengajiannya adalah habis asar. Jam 5:30 baru selesai. Habis itu disambung dengan tidak tahu hiburan. Terus orangnya sholat kapan? Ini kita pernah suatu ketika kejadian sekali, semoga Allah mengampuni. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kami. Setelah kami ngasih pengajian, kami pikir sudah bubar. Kami pun percepat. Jam 4:30 saya tutup. Ada yang naik. Pakai dangdut-dangdut begitu. Dah. Ini sudah diingatkan Ustaz, nerakamu paling gede ini Ustaz. Iya Bu ya, nanti dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Mungkin ngomong enak Ustaz neraka Ustaz gitu kali. Jadi sudah kita habis pengajian, pengen ngajak orang sholat, dikasih hiburan, hiburannya pun sudah enggak benar. Perempuan lenggot-lenggot. Sudah begitu asarnya hilang. Allah. Ini termasuk tidak diperhatikan oleh para kiai-kiai atau ustadz yang akidahnya benar. Biasanya susah ngatur barisan itu orang. Karena memang begitu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Lihat. Jadi harus kita perhatikan. Ngaku cinta Nabi maulidnya heboh. Maulid Nabi ribuan orang datang. Menghabiskan puluhan juta. Tapi ngatur barisan ngamalkan sunnah Nabi yang gampang saja susah itu bagaimana? Ayo kita berubah semuanya. Wahai para hadirin, rubah barisan di rumah kita. Sawu sufakum. Luruskan barisan dan rapatkan barisanmu. Baik, jika imamnya tidak mengerti, maka Anda sebagai makmum yang mengerti. Tetap sholat berjamaah. Karena mulia dalam sholat berjamaah. Baik, akan tapi ingat, tidak boleh merendahkan orang. Husnudzon, kalau ada orang enggak melakukan begitu, berarti mungkin belum tahu ilmunya. Jadi yang kami katakan enggak benar tadi, sudah dengar berkali-kali, masih enggak mau ngamalkan itu loh. Insya Allah enggak ada para pendengar, enggak ada. Insya Allah para pemirsa juga enggak ada. Insya Allah para pemirsa termasuk orang yang rajin mengatur barisan. Baik. Kemudian pertanyaan dari ibu, bahwa ada seorang berhubungan suami istri atau intinya wajib mandi di malam hari. Berhubungan suami istri di malam hari bukan sesuatu yang terlarang dan boleh-boleh saja. Asalkan antara maghrib dan waktu sahur. Waktu fajar shodiq. Adapun kapan mandinya, memang hendaknya sudah mandi besar, hendaknya tidak harus. Hendaknya sudah mandi besar sebelum azan subuh. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya sudah mandi besar sebelum azan subuh, sebelum waktu imsak berlalu. Itu. Kalaupun ternyata aduh ngantri kamar mandinya, atau saya tertidur kelewatan, atau mungkin nunggu sampai masuk waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Adapun hukum mandinya, jika memang betul makruh, tapi bukan sesuatu yang haram. Jika dia punya kesempatan yang luas dan enggak ada masalah mandi sebelum subuh, mampu dan bisa, lah kok dia dengan sengaja menunda sampai akhir hukumnya, sampai masuk waktu subuh, maka hukumnya makruh dan ketahuilah tetap tidak membatalkan puasa. Itu saja. Kemakruhan itu kenapa ada? Karena dikhawatirkan nanti akan memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang terlarang. Akan tapi ketahuilah, jika Anda menunda sampai waktu subuh karena satu hal, ngantri kamar mandinya, atau mungkin Anda tertidur sampai kelewat, ya. Padahal Anda sudah berencana, saya harus mandi sebelum. Jadi bukan setelah sahur. Artinya sebelum waktu. Masalah setelah sahur, ada orang sahurnya jam 12. Bahkan setelah sahur hubungan suami istri pun boleh. Setelah sahur hubungan suami istri boleh. Jadi ukuran waktu atas waktunya bukan setelah sahur, akan time masuk fajar shadiq, masuk waktu subuh. Jadi kalau Anda sudah berencana, akan tapi tertidur, enggak makruh lagi. Atau mungkin Anda tidak berani ke kamar mandi karena terlalu gelap, ada mani, Anda tidak makruh lagi. Yang makruh adalah bagi orang yang nyantai, punya kesempatan, dia bisa mandi, enggak ada masalah, enggak mau mandi. Kapan mandinya? Nanti aja kalau sudah masuk waktu subuh. Maka itu menjadi makruh bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Soal menghitung amal baik kita diterima atau tidaknya amal baik kita termasuk wajib atau bukan? Oh tidak, menghitung amal kita itu agar yang menghitung amal lalu kita cermati diterima atau tidaknya oleh Allah bukan ujub, justru itu seharusnya yang kita lakukan. Ujub itu berbangga, wah aku alhamdulillah. Makanya harus beda. Menghitung amal dalam irama berbangga namanya ujub. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah puasa Senin Kamis 20 tahun. Wah, surgaku paling tinggi nih. Subhanallah. Gitu. Itu yang enggak benar. Aku memang sedekah sudah banyak. Kalau saya hitung dalam tahun ini, saya sudah sedekah 200 juta. Atau 1 miliar. Akan tapi, sudahkah itu diterima oleh Allah? Mikir, ya Allah. Kemarin aku disanjung orang senang. Kemarin aku disebut orang seneng. Mikir begitu. Dihitung-hitung tapi untuk mencermati hatinya. Akhirnya dia, ya Allah benar. Kemarin saya seneng. Jangan-jangan gara-gara seneng saya itu tidak diterima oleh Allah. Saya tambah lagi. 200 juta lagi. Nah maka 200 juta yang kedua ini adalah menjadikan 200 juta yang lalu lebih selamat. Jadi kalau ada orang yang ragu misalnya kemarin saya berbuat baik kepada seseorang. Misalnya kita membantu fakir miskin 5 juta. Lah kok disanjung orang kok senang. Itu bisa saja hapus, hilang itu. Bagaimana agar 5 jutanya tetap saya tambah lagi dengan 5 juta berikutnya. Maka yang dulu kembali lagi. Karena itu tobat daripada kita tobat. Namanya at-ta'ibu minadzambi kaman la dambalah. Tobat dari riya. Yang bertobat dari riya. Maka itulah akan dikembalikan amal baik tersebut. Inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan terima kasih kepada para sahabat atau saudara-saudara, para juru-juru dakwah, biarpun mereka tidak pakai jubah dan pakai imamah, yaitu para juru dakwah yang berjuang untuk bisa menyebarluaskan media dakwah ini melalui stasiun-stasiun radio yang ada di penjuru Indonesia ini, bahkan juga didengarkan di luar negeri melalui streaming. Kami mohon semoga Allah memberikan Anda semuanya keistiqomahan, termasuk yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, atau Kalimantan, atau yang ada di Jawa Timur, di Lumajang, khususnya adalah yang ada di Tulungagung, Samar FM. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada semua yang bergabung dengan dakwah ini, Allah berikan keistiqomahan. Dan semoga Allah menjadikan ini semua sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Engkau lebih tahu kebutuhan kami, ya Allah, kami sendiri. Dan Engkau lebih tahu yang lebih manfaat untuk kami dari kami sendiri. Maka kami mohon, ya Allah, kabulkan hajat kami yang Engkau lebih tahu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua yang terbaik untuk kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kebenaran, kelurusan di dalam kami berniat. Setiap saat kami datang ke tempat ini menuntut ilmu, dan ada yang menyampaikan ilmu, maka kami mohon berikan kepada kami ketulusan. Dan semua yang berjuang di tempat ini, ada yang berjuang mereka dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan tenaganya. Ya Allah, mereka ingin mendapatkan keridhaan-Mu, maka kami mohon terimalah amal kebaikan mereka itu semua, ya Allah. Dan kami mohon jaga hati mereka, jangan sampai ada di antara kami yang berjuang di sini, baik guru, baik pejuang-pejuang yang berjuang dengan harta, tenaga dan pikirannya. Jangan sampai ada di antara mereka yang tidak ikhlas, ya Allah. Dan jadikan mereka semua adalah ahli ikhlas, orang-orang yang tulus dalam berjuang di jalanmu, ya Allah. Dan kami ingin bahwasanya ini semua sebab pertemuan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang membuahkan amal, dan terimalah amal kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, ya Allah, yang berjuang di tempat ini, ya Allah, dengan penuh ketulusan, ya Allah. Berjuang hanya karenamu, ya Allah. Baik yang berjuang dengan ilmunya dari para guru-guru dan para ustaz, atau berjuang dengan hartanya dari para donatur, atau berjuang dengan tenaganya dari para sukarelawan-sukarelawan itu, ataupun yang berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Dan jadikan kami mereka semua itu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kemaksiatan, ya Allah. Bencikan kami kepada yang haram, mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Yang sempit rezekinya kami mohon lapangkan, ya Allah. Yang rezekinya masih haram, gantilah dengan yang halal, ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan rizki yang halal, ya Allah. Engkau sungguh maha tahu, ya Allah. Gantilah dengan rizki yang halal, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau sungguh maha tahu. Engkau maha tahu tentang kami semua, ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati yang ada di hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari dendki, jauhkan kami dari dendam di bulan mulia ini, ya Allah. Kami mohon muliakan kami dan keluarga kami di bulan mulia ini. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Angkat derajat mereka, muliakan mereka semua, ya Allah. Angkat derajat mereka dan muliakan mereka semua di dunia dan di akhirat, ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Yang sudah meninggal, ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan mereka sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Anak-anak kami ada di antara mereka yang susah kami bawa ke sini, akan tapi, ya Allah, ada di antara para hadirin ini, ya Allah, mempunyai anak yang susah dibawa kepada kemuliaan, akan tapi, ya Allah, engkau maha tahu orang tuanya telah datang ke tempat mulia, maka bawa anak-anak mereka ke tempat mulia dan muliakan mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan kami mohon antara kami atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, ya Allah, jika ada di antara mereka, ya Allah, dari hamba-hambamu yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Dan berikan kesadaran dan mudahkan di esok hari untuk berpuasa, ya Allah. Jangan sampai mereka terus larut dalam kehinaan dengan meninggalkan puasa. Satu puasa yang ia tinggalkan cukup untuk mendapatkan murka dan masuk nerakamu. Kami tidak rela, ya Allah, dengan itu semua. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan puasa. Siapapun yang meninggalkan puasa, kami mohon berikan kesadaran, ampuni dan bantu mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami, Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah, malam yang lebih bagus dari 1000 bulan, ya Allah. Dan jadikan kami di bulan Ramadan minal aidina wal faizin, orang yang beruntung, ya Allah, orang yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda, ya Allah, yang kembali kepadamu dengan pengampunan darimu, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini. Kami ingin di saat Kau cabut nyawa kami, kami dalam keadaan, ya Allah, iman, ya Allah, rindu kepada kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kelak saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha